Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. إِخْوَتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur kepada Allah SWT dengan syukur yang terus-menerus karena kenikmatan yang sangat besar yang masih kita rasakan pada hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, wa man tabi'ahum, dan semuanya yang mengikuti mereka, dan kepada semuanya yang mengikuti dengan ihsan, dengan jujur, dengan kebaikan, tepat apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Semoga Allah takdirkan kita semua takdir yang baik. Allah jadikan kita orang-orang yang teranggap, yang terhitung, yang masuk pada apa yang Allah kehendaki dengan kebaikannya ini, tafaqquh fiddin. Ikhwani fiddin azakumullah, kita akan masuk pada bab yang baru, yakni bab hijratul rajul, bab mendiamkan seseorang, ya, bab mendiamkan orang lain, yang bab ini juga dibahas dalam kitab Aunus Samad, Aunul Ahadis Samad, Syarah Al-Adabul Mufrad. Ya, yani tentang akhlak, tentang adab dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan disyarah oleh Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Namun sebelumnya, ya, antum murojaah atau membacakan hadis yang kemarin, tafadhalu barakallahu fikum, babu ta'un fil asad. Aniyah wa ta'an fil ansab syu'batan la tatrukuhuma ummati aniyahatu wa ta'an fil ansab. Baik, hadis yang 397, babu hijratir rajul, bab mendiamkan orang lain. Qala al muallif haddatsana Abdullah bin Salih قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل wa huwa ibnu ahi Aisyah radhiyallahu anha li ummiha. Berkata al-mu'alif, yakni al-imam al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh. Beliau berkata, telah menceritakan kepada aku Al-Lais. Beliau berkata, telah menceritakan kepada aku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Shihab, dari Auf bin Al-Harith ibn Tufail. Al-Auf atau dari Auf bin Al-Harith ibn Tufail. Wa huwa ibnu akhi Aisyah, yaitu anak saudaranya Aisyah, anak saudara laki-lakinya Aisyah yang satu ibu. Yakni yang bernama Auf ibn Al-Harith bin Tufail, ponakan, keponakannya, anak saudara laki-lakinya Aisyah radhiyallahu anha untuk yang satu ibu. Berarti yang saudaranya yang Al-Harithnya, ya. Saudaranya itu adalah Al-Harith. Anna Aisyah radhiyallahu anha hudditsat, bahwa Aisyah semoga Allah meridainya diberi kabar, diceritakan. Anna Abdullah bin Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Bahwa Abdullah bin Zubair, ya, ini juga masih keponakannya, ya. Masih keponakannya juga. Nanti diceritakan atau di buku yang lainnya diceritakan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ini pun juga masih keponakannya. Tetapi dari satu atau dari ibunya atau dari saudaranya yang perempuan, Abdullah bin Zubair ini. Kalau Abdullah atau Auf bin Al-Harith At-Tufail tadi di atas itu ponakannya yang lain, dari saudara laki-laki. Ketika itu Abdullah bin Zubair berkata, bahwa Abdullah bin Zubair berkata, fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah, dalam suatu masalah jual beli atau pemberian yang diberi oleh Aisyah. Ya. Dalam kisahnya itu Aisyah menjual rumah dan Abdullah bin Zubair tidak suka. Beliau mengatakan, Abdullah bin Zubair mengatakan, wallahi latantahiyanna Aisyatu awla ahjuranna alaiha. Ya, karena ada suatu masalah atau suatu kejadian pada waktu itu. Beliau mengatakan, demi Allah saya hendaknya Aisyah berhenti, menghentikan, ya, menghentikan kegiatannya atau perbuatannya, atau saya akan meninggalkannya. Hujr la ahjuranna 'alaiha, atau saya akan mendiamkannya. Faqalat, maka Aisyah berkata, ahwa qala hadza? Qalu na'am. Aisyah berkata, ada yang menyampaikan berita itu, apakah dia berkata seperti itu? Maka para sahabat mengatakan, iya. Lalu Aisyah berkata lagi, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, fahuwa lillahi nazarun an la ukallima ibna Zubair kalimatan abadan. Maka kalau begitu, ya, untuk Allah aku nazar. Ya, kalau gitu aku nazar untuk Allah untuk tidak berkata, untuk tidak berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya. Dengan suatu pembicaraan, suatu kata selama-lamanya. Kalau gitu saya akan nazar, saya tidak akan ngomong dengan dia selama-lamanya. Fastashfa'a ibnu Zubair bil muhajirina hina talat hijratuha iyyahu. Karena sudah berlangsung lama, maka Ibnu Zubair, ini Abdullah bin Zubair, meminta bantuan kepada orang-orang muhajirin, para sahabat-sahabat muhajirin, ketika berlangsung lama pendiaman Aisyah kepadanya, maka mulai gelisah Abdullah bin Zubair ini sebagai keponakannya. Dan perlu diketahui dalam syarah yang lainnya, bahwasanya Abdullah bin Zubair ini termasuk orang yang sangat disayang oleh Aisyah setelah Rasulullah dan bapaknya. Abdullah bin Zubair ini termasuk orang yang sangat disayang karena baik sekali, yakni berbuat baik, berbuat bakti kepada yang lebih tua itu sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali Abdullah bin Zubair ini. Tetapi ada suatu peristiwa yang membuat kejadian seperti ini. Akhirnya Abdullah bin Zubair merasa gelisah dan meminta bantuan kepada para sahabat muhajirin untuk supaya ada perbaikan, ada suluh. Ya, ada suluh, ada islah gitu. Kemudian faqalat, maka Aisyah berkata, wallahi la asfa'u fihi ahadan abada wala uhannithu nadri alladhi nazartu abada. Tegas sekali Aisyah radhiyallahu anha, karena manusiawi ya, seorang ini sebuah sifat yang manusiawi sifatnya. Beliau mengatakan, demi Allah saya tidak akan minta bantuan pada masalah ini dengan seorang pun selama-lamanya. Enggak perlu saya minta bantuan sama orang lain dalam masalah ini selama-lamanya, dan saya tidak akan melanggar nazarku yang telah aku nazarkan selama-lamanya. Tidak peduli begitu, karena manusiawi ya, para sahabat tidak maksum, tetapi ada ibrah di situ nanti, pelajaran yang sangat penting, sehingga diriwayatkan hadis ini. Falamma tala ala Ibnu Zubair kallamal Miswara bin Mahramata wa Abdurrahman ibni al-Aswad ibni Yaghuth. Ketika berlangsung lama terus kejadiannya ya, pada Ibnu Zubair, akhirnya beliau mencoba berbicara kepada Miswar bin Mahramah dan yang kedua Abdurrahman bin al-Aswad bin Yaghuth, ya, dalam riwayat yang lain bin Abdi Yaghuth, meminta bantuan. Dan kedua orang ini termasuk yang kerabat yang terdekat dengan kerabatnya Rasulullah SAW dari bangsa Quraisy. Ini jadi orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan. Ini orang-orang yang dekat dengan keluarganya itu sangat dekat. Orang-orang yang dekat dengan mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kerabat yang terdekat dengan keluarga Rasulullah SAW. Wahuma min bani Zuhrah. Dan keduanya, yakni Makromah, Al-Miswar bin Makromah dan juga Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yaghuth dari Bani Zahrah atau Zuhrah. Faqala lahuma, Abdullah bin Zubair berkata keduanya, ansudukuma billah illa adkhaltumani ala Aisyah radhiyallahu anha fa innaha la yahillu laha an tanzira qati'ati. Aku ansudukuma billah, yani aku meminta kepada kalian berdua dengan nama Allah. Aku meminta ansudukuma di sini artinya aku meminta, mengharapkan, memohon kepada kalian berdua dengan nama Allah untuk memasukkan aku, kalian berdua kepadaku, kepada Aisyah. Yani mencoba mempertemukan, minta bantuan dengan keduanya itu, tolong pertemukan aku dengan Aisyah. Kalau misalnya langsung gak akan diizinkan, tapi Abdullah bin Zubair menggunakan siasat, tolong dengan kedua orang ini, yakni Al-Miswar dan juga Abdurrahman, untuk supaya bisa menjadi wasilah agar bisa bertemu dengan bibinya. aku meminta kepada engkau berdua dengan nama Allah, kecuali agar kalian memasukkan aku kepada Aisyah. Karena apa? Sesungguhnya tidak halal baginya, ya, beliau nazar untuk memutus hubungan dengan aku. Padahal aku ini orang yang sangat dekat, disayangi sama beliau. Fa'akbala bihil miswaru wa Abdurrahman mustamilaini alaihi bi'ardiyatihima. Kemudian diterima usul ini oleh Al-Miswar dan juga Abdurrahman, keduanya, untuk mengikuti atau menunaikan keinginannya. Hatta ista'zana ala Aisyata, sampai keduanya meminta izin kepada Aisyah. Faqala, maka berkata keduanya, Al-Miswar bin Mahramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yaghuth, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayki, semoga keselamatan atas engkau, kasih sayangnya dan barokahnya kepada engkau ya Aisyah. Ana dukhul, bolehkah kami masuk? Maka Aisyah berkata, faqalat Aisyatu, udkhulu. Masuklah semuanya. Masuklah kalian. Qala, keduanya berkata lagi, kunna kulluna ya ummal mu'minin. Semuanya ya ummal mu'minin. Kita semua yang boleh masuk. kami semua boleh masuk? Faqalat atau qalat, na'am. Iya, masuk semua. Udhulu kullukum. Ya, ditegaskan lagi. Masuk semuanya kalian. Silakan masuk. Wala ta'lamu Aisyatu anna ma'ahuma ibnu Zubair. Ibnu Zubair. Dan Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu. Karena di balik hijab. Kalau di situ ada bersama mereka berdua ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair. Tidak tahu kalau bersama mereka berdua ada Abdullah bin Zubair. Kan pertanyaannya tidak salah. Ana dukhul, apakah kami masuk semua? Kulluna ya umal mu'minin, semua kami ini. Karena beliau tidak tahu kalau di situ ada orang yang ketiga. Kemudian ditegaskan, udhulu kullukum, semuanya masuk, enggak apa-apa. Nah, baru ketika itu falamma dakhalu dakhala ibn Zubair fil hijab. Ketika semuanya masuk ke ruangan Aisyah, maka Abdullah bin Zubair masuk ke hijab, yakni nyelinap masuk ke hijab. Wa tanaqa Aisyata, kemudian merangkul bibinya, memeluk bibinya. Wa tanaqa Aisyata, memeluk bibinya. Wa tafiqa yunashiduha yabki, dan memulai meminta maaf. Yang meminta kepada Aisyah sambil menangis. Wa tafiqa al-miswaru wa Abdurrahman yunasidani Aisyata illa kallamathu wa qabilat minhu. Kemudian juga sambil Abdullah bin Zubair itu meminta kepada Aisyah untuk minta maaf dan sebagainya, di sini yang di belakang hijab al-miswar dan juga Abdurrahman juga meminta terus, juga meminta kepada Aisyah untuk supaya memaafkannya, kemudian juga menerimanya, kecuali yang Aisyah ucapkan dan menerima darinya. Jadi menjelaskan tentang supaya jangan seperti itu, kemudian diterima ini ponakanmu dan seterusnya. Wa yaqulani, dan sambil berkata terus mengingatkan, qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti min al-hijrati wa annahu la yahillu lirrajuli an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Sambil terus menasihati dan juga mengingatkan bahwasanya engkau sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari apa yang telah engkau ketahui, dari mendiamkan, ya, sikap mendiamkan. Dan sesungguhnya tidak halal bagi seseorang untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari dalam urusan pribadi. Dalam urusan pribadi. Nanti dijelaskan oleh Syekh Zaid itu, kalau urusannya bukan pribadi, enggak bisa. Seperti masalah kebid'ahan, kekafiran, dan sebagainya, ada batas, ada perbedaan. Kalau urusan pribadi, urusan masalah karena jual-beli, karena tersinggung, karena pemberian dan sebagainya, tidak boleh lebih daripada 3 hari. Qala falamma aktsaru at-tadhkira wa tahrija tafiqat tudzakkiruhum wa tabki wa taqulu inni qad nadartu wan nudhru shadid. Ketika itu mereka banyak menyebutkan mengingatkan nasihat dan juga ingatan peringatan dan nasihat-nasihat dan juga akibat yang kurang bagus, maka Aisyah kemudian mengingat kepada mereka ucapan-ucapan mereka, dan Aisyah pun menangis dan beliau berkata, sesungguhnya aku telah bernazar memang, dan nazar itu bahaya, syadid, hati-hati, artinya nazar itu perkaranya syadid, perkara yang sangat genting atau gawat atau berbahaya. Falam yazalu biha hatta kallamat ibnu Zubair, dan terus mengingatkan Al-Miswar bin Makhramah dan juga Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yaghuts, sampai akhirnya Aisyah mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Tsumma a'taqat binadriha. Setelah itu, setelah hari berlalu, Aisyah dalam menebus nazarnya, sumpahnya itu, beliau memerdekakan dengan nazarnya itu arba'ina raqabah, sebanyak 40 budak. Dan dikisahkan dalam kitab yang lainnya itu 10-10. lalu 10 dimerdekakan lagi 10 sampai berjumlah 40 budak. Tsumma kanat tadhkuru ba'dama ataqat 40 raqabatan fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Kemudian ketika Aisyah mengingat apa yang telah beliau merdekakan dari budak-budak selama 40 itu, beliau menangis. Menangis bukan karena apa tuh namanya atifiyah perasaannya sebagainya, tapi takut kepada Allah Taala. Takut kepada Allah Taala min khasyatillah, dan juga karena keimanan yang sangat tinggi sehingga air matanya membasahi kerudungnya. Hadis ini bisa antum lihat dalam Sahih Bukhari. Kalau dalam takhrij sahih adalah Mufrad al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani, itu dalam Sahih Bukhari nomor 78 hadisnya. Kitab Al-Adab, dalam pembahasan Al-Adab juga di kitab-kitab yang lain juga ada ya. Tapi tidak disebutkan di sini. Qala asy-syarih yani Asy-Syaikh Zaid bin Hadi bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali fi hadhihi al-qissah al-azibah bayan mayari. Dalam footnote-nya hadis yang di atas itu adalah sahih. Di dalam kisah yang mengagumkan ini ada penjelasan yang berikut ini. Ada beberapa penjelasan. Satu, at-tahdzir minal i'tida'i 'alal ghairi bima la yaliqu bihi walau kana kalaman qat atau faqat. Peringatan. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya jangan sampai kita memusuhi orang lain dengan yang tidak pantas. Ya. Jangan sampai kita memusuhi orang lain atau tidak menyukainya, menzaliminya, memusuhinya kepada pihak yang lain dengan yang tidak pantas, walaupun berupa perkataan saja. Ya, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap. Yang kedua, tahrim al-hajari lihadzin nafsi fawqa thalathin. Tidak boleh hukumnya mendiamkan untuk urusan pribadi, karena urusan bagian pribadi, urusan sifatnya pribadi, lebih daripada 3 hari. Ini diharamkan. Lima yatarattabu alaihi minal qati'ati la siyama al-aqarib. Karena dampak yang timbul, ya, karena perbuatan atau akibat yang ditimbulkan darinya itu akhirnya apa? Putus hubungan, putus tali silaturahminya, apalagi kerabat dekat, apalagi sesama saudara. Ya, maka kalau ada di antara kita ya kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih awam dan sebagainya, ya banyak maklum, banyak maklumnya, banyak ngalahnya, banyak toleransinya, banyak maafnya dan seterusnya, karena mereka tidak paham. Fa innahum la ya'lamun. Ya. Wa fil qissah masyru'iyatu islahi dzatil baini bainal mutakhasimaini wal mutaqati'aini. Ini juga sama bagi orang yang pihak ketiga. Dalam kisah di atas itu disyariatkan, dianjurkan untuk mengislah, memperbaiki hubungan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Berarti jangan diam saja. Kalau ada saudara kita yang kita sama-sama cintai, teman kita ada apa namanya perselisihan, didamaikan, jangan sampai berlarut-larut, berterus-terus sampai lama sekali, sampai bertahun-tahun, sampai punya anak, sampai sudah berpisah masih saja. Nah, berbeda dengan urusannya urusan akidah, urusan manhaj, itu lain lagi. Tapi urusan yang sifatnya pribadi karena salah paham, orang yang lain yang menyaksikannya, ini disyariatkan untuk beramal soleh, yaitu mendamaikan. Kama fa'alal miswaru Ibnu Makhramah wa Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yaguth indama istashfa'a bihima Ibnu Zubair. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Al-Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yaguth ketika Abdullah bin Zubair meminta bantuan, sampai orang yang sedang bertikai itu minta bantuan, akhirnya dituruti, akhirnya ditunaikan, dipenuhi apa yang bisa dibantu. Liyukallima ummul mukminin, supaya bisa bicara dengan ummul mukminin. Ya, sehingga menjadi cair ya, menjadi damai kembali. Yani khalatahu Aisyah, bibinya. Yani Aisyah radhiyallahu anha an tusamihahu, untuk memaafkannya. Wa kanat qad hajarathu wa nadarat an la tukallimahu abadan, dan sungguh ketika itu Aisyah mendiamkannya, tidak mau ngomong, dan bernadar bahkan untuk tidak mau ngomong selama-lamanya. Ya, kenapa sih kok seperti itu? Ya jangan nanya. Ya ini kisahnya kita tidak hadir. Mungkin ketika itu urusannya sangat besar. Dalam kisahnya itu dikisahkan adalah Aisyah menjual rumah yang Abdullah bin Zubair ini tidak setuju. Kenapa Aisyah menjual rumah itu? Nah, kita enggak tahu kan. Masa rumah aja kok enggak boleh sih, kan butuh dana misalnya. Ya jangan ngomong seperti itu. Yang penting kisahnya itu adalah kisah yang kita tidak menyaksikannya, dan secara berita itu matangnya demikian. Dan perkara jual beli atau pemberian yang terjadi. Padahal Abdullah bin Zubair itu dikatakan di kitab yang lainnya orang yang paling dikasihi, yang sangat disayangi setelah suaminya dan bapaknya. Fa'alaha 'alaiha. Dan kadang-kadang tidak gampang juga, sehingga sampai harus membujuk terus. Alaha itu yakni membujuk, minta terus, tolonglah, tolong, tolong, ini bagaimana, tolonglah di ini, tolong gitu. Jadi jangan cuma sekali kemudian gak jadi, ya sudahlah gak jadi, atau gak bisa, angel misalnya gitu ya, kekeh, jadi jangan menyerah gitu, terus dicoba, dikomunikasikan, ditanya lagi, dipertemukan, tolonglah antum, ini umat, ini saudara antum dan sebagainya. Kama ra'aita fil qisah, sebagaimana engkau lihat dalam kisah. Hatta kallamatu, akhirnya Aisyah mau berbicara dengan ponakannya Abdullah bin Zubair. Wa kaffarat an nadriha, dan menggugurkan, menebus bahkan nazarnya, sampai Aisyah membuktikan dengan nazarnya itu 40 budak beliau merdekakan. Dan setiap beliau mengingat kejadian itu beliau menangis karena takut kepada Allah Taala, dan tidak menunjukkan ini berarti Aisyah itu rendah, justru menunjukkan ummul mukminin ketika itu kehidupan yang masya Allah penuh dengan cahaya Islam, dan jarang terjadi di hari-hari sekarang namanya ibu-ibu, namanya akhwat atau sebagainya, yang mereka ummah atau muslimat, mereka banyak sekali meninggalkan perhiasan adab yang mulia ini. Demikian ikhwati fillah a'azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan dari bab yang barusan kita baca, bab hijratul rajul, bab mendiamkan seorang, sehingga kita kadang-kadang memang terjadi pada diri kita hal-hal yang manusiawi, tapi kalau kita berusaha untuk menjalani apa-apa yang merupakan sejarah dari para sahabat dan juga orang-orang mulia sebelumnya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kalau misalkan antum nanti di kemudian hari menghafal, ya sedikit-sedikit lah, mungkin karena panjang ini hadisnya, ya. Jadi kalau misalkan agak berat, ya diusahakan, ya diusahakan dipahami. Dengan kisah tadi itu, insya Allah kita bisa membantu untuk menghafal kisah tadi itu. Bagaimana ininya? Kronologinya, urutan-urutannya. Kita akan baca karena waktunya masih cukup. Nanti yang hadis ini tidak ada kewajiban dahulu untuk menyetor hadis, ya. Atau ada alternatif. Kalau misalkan yang hadis yang pendek-pendek ini bisa, ya silakan ini dulu. Nanti yang ininya berikutnya. Wallahu a'lam, ya. Bab berikutnya, bab hijratul muslim, bab mendiamkan seorang muslim. Ini juga dengan sama dengan yang tadi, bab mendiamkan seseorang. Di sini dijelaskan yakni seorang muslim. Dari Anas, qala al-muallif rahimahullah wa huwa al-imam al-Bukhari fi kitabih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wala tadabaru wa takunu ibadallahi ikhwana. Ini adalah arahan, bimbingan dari Rasulullah yang mulia. Wala yahillu li muslimin an yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengarahkan umatnya, membimbing umatnya, beliau mengatakan la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. enggak ada alasan, enggak ada apa, enggak ada ini dan sebagainya. Kenapa saling benci? Enggak boleh. Ya. Wala tahasadu, jangan kalian saling iri dengki. Oh, si fulan punya uang banyak, wah si fulan punya nikmat banyak, wah si fulan punya mobil banyak, hasad, dengki. Enggak ada manfaatnya. Wala tadabaru, dan jangan saling kalian melengos, bahasa Jawanya. Tadabaru, membelakangi. Kalau ketemu, wah enggak mau pokoknya. Ya kayak magnet kutub utara dengan kutub utara. Kan gitu, bertolak belakang gitu ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Ini adalah merupakan arahan, bimbingan akhlak, adab yang diyakini sepanjang masa sampai hari kiamat. Tidak boleh kita menyelisihi perkara ini. Kata Rasulullah, wala tabaghadu, jangan saling membenci, malah saling membenci. Enggak ada alasan, mungkin karena bawaannya enggak suka aja ya. Enggak boleh seperti itu ya. Padahal dia Masya Allah alim. Dia Ahlussunnah, dia Salafiyun. Dia orang-orang yang soleh. Jangan, kita tidak ada alasan kemudian membencinya. Rasulullah menganjurkan untuk jangan kalian hasad, jangan iri dengki, kecuali yang diizinkan, yaitu apa? Masalah ilmu, dan juga dia diberi harta yang banyak dan dia sedekah. Itu boleh kita iri, untuk seandainya kita seperti itu, maka kita juga pengen beramal soleh, memiliki ilmu dan seterusnya. Rasulullah menganjurkan jangan kalian saling membelakangi, jangan saling melengos. Enggak ada alasan, enggak ada apa dengan tetangga, dengan apanya, ya menghindar. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahillu, tidak halal bagi seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu hadisnya sahih dalam catatan kakinya. Yang berikutnya, an Abi Ayyub radhiyallahu anhu, sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang, artinya haram, tidak bagus ya, tidak bagus, tidak dihalalkan, an yahjuru akhahu fawqa thalathi layalin, untuk mendiamkan selama 3 malam, 3 hari. Yaltaqiyani, ketika keduanya bertemu, fayasuddu hadza fayasuddu hadza, yang ini menghindar, yang ini menghindar, enggak mau ketemu. Ini enggak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Seorang muslim, apalagi seorang thalabul ilmi, ketika ketemu ya tiba-tiba kayak magnet, ya mental begitu. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Jadi afsussalamu bainakum, menyebarkan salam di antara kalian itu bisa meredam, mengurangi, menutupi celah-celah syaitan ya. Sambil lewat dan sebagainya, jangan lupa untuk salam, assalamualaikum. Sampai kalaupun ketemu kemudian terhalang oleh dinding, ketemu lagi di dinding berikutnya atau di tempat yang berikutnya yang terbuka, ucapkan lagi assalamualaikum. Ya gitu. Ini adalah merupakan bentuk terapi agar jangan sampai syaitan bermain di situ. Apa namanya, memberikan tuh saudara kamu tuh begitu tuh. Tadi embernya disenggol, jatuhnya kamu, misalnya ada sebagainya, ini akhirnya apa? Membuat celah bermusuhan. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaghadu wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Saling melengkapi ya. Antara hadis yang satu, kedua, ketiga itu ada yang di sini ada, di sana enggak ada. Di sini disebutkan, di sini tidak disebutkan. Di hadis yang ketiga ini ada yang baru, yaitu wa la tanafasu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, jangan saling membenci. Jangan kalian saling membenci. Ya, bughd, membenci. Wala tanafasu, dan jangan saling kalian itu tanafus di sini dalam satu perkara bagus, berlomba-lomba. Tapi di sini maksudnya adalah berlomba untuk menjelekkan gitu. Wala tanafasu, yakni kalian saling mendahului dalam menjelekkan orang lain. Jangan ngawitin, bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu jangan memulai. Jangan memulai perkara yang jelek. Wala tanafasu. Ya enggak perlulah apa namanya latah atau apa namanya langsung otomatis gitu ngomong nyeplok gitu komentar-komentar yang membuat permusuhan. Ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kalau di keluarga ya artinya kita melihat kalau anak melihat keluarga gitu ya. Anak itu kadang-kadang saling ceplas-ceplos gitu akhirnya berantem kan gitu ya. Nah, di antara kalian pun juga seperti itu. Ketika bercanda, ketika sedang berbicara, sedang mengobrol sebagainya jangan berlebihan. Sehingga akhirnya apa? Membuat keruh suasana. Wala tanafasu, jangan kalian saling mendahului dalam kejelekan. Kalau urusannya tanafus munafasa mutanafis, yakni dalam perkara amal yang saleh, maka itu bagus. Yani berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat namanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini pun juga sahih riwayatnya. Taib, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan baca syarahnya. Kita baru baca hadisnya terlebih dahulu. Nanti kita akan baca syarahnya. Karena syarahnya juga cukup panjang. Nampaknya tidak cukup kalau dibaca sekarang. Allahu a'lamu bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.